Apalagi ya Anda pagi nanti misalkan pagi-pagi itu sudah, saya kira mungkin sudah tidak wayanya lagi Bapak Ibu minum teh saset ya pagi sih ya. Ini bisa jadi teh. Potong-potong, kasih air panas jadi teh. Sehat gak? Jauh lebih sehat daripada teh saset. Jauh Pak Bu sehatnya. Atau kalau enggak Anda bikin kunyit kayak begini, di apa kunyit Anda apa potong seperti ini, masukin air panas, jadi juga dia teh. Saya seperti tukang sayur kan? Enggak lah ya. Kunyit. Anti kanker ada, anti jamur ada, anti nyeri ada, anti pembekuan darah juga punya dia kalau salah. Banyak sekali kandungan di kunyit Pak Bu. Kalau Anda baca penelitian tentang kunyit ini, sayang banget Indonesia ini orang apa kita kurang sekali konsumsi kunyitnya. Ya, padahal satu kunyit ini bisa menyelamatkan banyak orang. Tadi kemarin saya sempat terima DM seorang ibu-ibu. Ibu itu kena hidrosalping namanya. Hidrosalping itu salah satu penyakit di kandungan. Nanti silakan googling apa itu. Dan itu dokternya bilang harus dioperasi, di laparostomi apa laparoskopi gitulah. Dan memang di dunia medis seperti itu penanganannya. Akhirnya saya suruh beliau pakai serai, pakai lengkuas, pakai jahe, segala macam gitu, beberapa yang saya sarankan. Itu ternyata itu sekitar 3 bulan yang lalu, sebulan atau 2 bulan lalu gitu kan. Ternyata dia ngabarin lagi sudah hamil coba. Luar biasa. Ini saya bilang kebaikan yang ada pada produk ciptaan Allah ini luar biasa Pak Bu. Ini spare part kita tuh di sini gitu loh. Ya. Jadi kalau Anda tanya sama saya, kunyit itu aman atau enggak? Jelas aman, Allah yang menciptakan. Ya kan? Gak ada Indonesia, orang Indonesia, adakah orang Indonesia yang keracunan makan kunyit? Gak ada. Tapi keracunan obat? Banyak. Gitu loh maksud saya. Jadi jangan pernah meragukan mereka-mereka ini. Ya, karena spare partnya kita di sini. Kalau kita bicara manusia, Allah sampai dalam surat Al-Mu'minun, Allah katakan bahwa manusia itu diciptakan Allah dari tanah. Maka mineralnya tubuh kita itu ada di mereka-mereka ini. Di rimpang, di sayur, di buah, segala macam. Kita tuh beruntung sekali hidup di Indonesia. Jadi kalau kemarin terakhir ada anak-anak masih nemukan apa tuh, kayu apa yang di Kalimantan itu banyak kayak begitu. Saya sih gak heran. Video ini disponsori oleh Madu Asli, Madu Solo. Silakan berbelanja agar kami senang.